نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Baik, talabah santri yang masih di luar. Baik, itu perlu tidak daras. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa'lahmadullah subhanahu wa ta'ala ala manihi wa fadlih wa ni'amihi alladhi la tuhsa wa la tu'ad. Kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya dan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga, mana kita senantiasa berlezat bersenang-senang menikmati mulianya agama ini, menikmati indahnya syariat yang agung ini, dan kita bisa berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'irifani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka selesai kita berusaha untuk istiqomah, bahkan istiqomah dengan penuh semangat diadai ta'at dalam menunaikan berbagai macam ketaatan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk itu kita insyaallah saling bersama untuk mengkaji, saling mengkaji bersama apa yang dituliskan oleh para ulama kita agar semakin terbimbing di dalam beragama, di dalam menjaga manhaj yang mulia ini. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Usul Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Jazairi dari kumpulan Faidah kitab-kitab Al-Allamah Al-Mujahir Al-Syekh Rabi Hafidhahumullah jami'an. Dikatakan oleh mu'alib, fasul, adapun pasal ini, beliau mengatakan wa aslu jami'i hadhihi al-usul wa asasuha 'inda ahli sunnati wal jama'ah huwa tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bil ibadati ma'al bara'ati min kulli ma'budin siwa. Setelah wali menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, dan bertingkah laku, wali mengatakan bahwa semua prinsip-prinsip ini dan dasarnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Tauhidullah Ta'ala. Kita harus benar-benar mengesakan Allah. Kita harus benar-benar menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita dengan sempurna bagaimana menunaikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau bengkak-bengkak kakinya untuk sholat malam, untuk munajat, menghadap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siang dengan berbagai macam ibadah, malam pun terus beliau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam munajat dan permohonan kepada Allah sampai bengkak kakinya untuk sholat malam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimana Allah SWT ya, dalam beberapa ayat yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan beliau dengan abdin, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah perjalankan, mengisrakan Rasulullah SAW, perjalankan di malam hari dari mana? Kuat lagi. Baik, memperjalankan Rasulullah SAW di malam hari, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Allah menyebutnya sebagai hamba kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan bahwa Allah tidaklah Allah menyebutkan Nabi-Nya sebagai abdun, ya, dan abdun hamba-Nya, melainkan karena beliau adalah sebagai hamba yang benar-benar menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ubudiyah yang pertama di taat, dalam menunaikan ketaatan. Beliau sempurnakan ubudiyah dalam menjalankan ketaatan dengan penuh ikhlas dan mutaba'ah. Di dalam ubudiyah maka beliau adalah orang yang paling bersegera dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling menjauhi larangan-larangan Allah dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ta'zim, karena takut penuh dengan ta'zim, takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun di atas mahabbah. Nah, ini ubudiyah dalam tauhid. Allah segera menjauhi dan meninggalkan larangan tersebut, perkara yang diharamkan, karena takut dari adabnya, ya, dengan penuh ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia adalah yang Maha Kuasa, Maha sempurna, berkuasa untuk memberikan hukuman dan sanksi apa ikhob serta azab kepada siapapun yang melanggar. Nah, ini harus betul-betul disempurnakan. Kita harus menyempurnakan ubudiyah di hadapan Allah. Jadi dengan meninggalkan larangan tersebut, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau Rasul melarang misalnya tentang apa, ya, zina, nyanyi, ya, lahul hadith. Baik, maka jauhi berbagai macam nyanyian-nyanyian, hindari berbagai macam nyanyian, lagu-lagu. Baik. Allah Rasul sangat-sangat mengarang ikhtilat. Dan Allah mengarang bercampur baur bebas dengan wanita, maka hindari. Jadi kalau Allah SWT mengarang untuk melepaskan hubungan kepada yang diharamkan, maka kita harus berusaha untuk godun basor, ya, menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, wanita juga menjaga pandangan. Nah ini apa? Ubudiyah, hak ubudiyah di dalam larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam ayatnya. Baik. Dan ketika mendapatkan nikmat, bagaimana mengenai ubudiyah yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bersyukur kepada-Nya. Ya. Menganggap dan mengakui semua yang Allah ada, yang ada padanya merupakan anugerah dari Allah semata. Semua nikmat yang ada pada kita, kita mengakui. Ya. Dan meyakini semua itu merupakan karunia Allah. Ini disyukuri. Kemudian senantiasa menganggap besar nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun ini sangat kecil, tapi kita menganggapnya sebagai nikmat yang besar. Ya, jadi yang sepele nikmat sehat, ya, sehat ini luar biasa. Kita baru, ya, terasa bagaimana dan tersayat-sayatnya hati ini ketika misalnya diberi sakit gigi saja. Nah, sakit gigi yang tadinya kita bebas melihat kedaruan, misalnya sakit mata sudah merah sampai keluar ini mak potongannya. Kalau sudah sakit begitu, kena pukul orang, kena tendang orang, kena bola misalnya, waduh cuma pening sih. Baru nikmat sehat dicabut sedikit saja, luar biasa. Ikhwan fillah, nah tidaklah melihat sehat ini sebagai nikmat yang luar biasa, bahkan iman mahkota, melainkan akan dirasakan hal itu oleh orang yang sakit. Orang yang sakit melihat sehat itu melebihi mahkota. Asyihatu tajul, sehat itu merupakan mahkota. Ya, angar usil asiha di atas orang yang sehat, di atas kepala orang yang sehat. Layarnya ilal mahdok, tidaklah melihat bahwa sehat itu lebih daripada mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat tadi. Tidaklah melihat sebagai mahkota kecuali yang sakit. Maka jangan disepelekan, jangan disia-siakan nikmat sehat. Waktu luar, jangan disia-siakan. Masa muda, jangan disia-siakan. Kemudian, kenapa? Orang yang menunaikan ubudiyah yang mendapat nikmat Allah, dia tidak ingin hilang kenikmatan tersebut tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan, ya, kenikmatan amal soleh atau kebaikan yang benar-benar dipetik nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang betul-betul menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna di hadapan nikmat, di hadapan perintahnya, di hadapan larangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai abduhu yang benar-benar menyempurnakan ubudiyah. Maka Quran yang kita baca, hadis yang kita baca harus dipahami, ya, dengan baik dan benar, agar melahirkan naam fa'il, fa'idah, manfaat yang memberikan kemasyarakatan untuk hidup kita. Hidup ini amat sangat singkat. Banyak orang-orang terkenal sedang, wah banyak yang menggandunginya dengan fa'ilnya. Kemudian Allah cabut, ya, nyawanya. Allah SWT angkat karena sudah selesai ajal, batas untuk dia menghirup di atas muka bumi. Baru sebagai manusia sadar bahwasanya kita pun sedang antri menuju tadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang mau dibawa? Kalau kita tidak bertumbuh mencontoh kepada Rasulullah SAW yang benar-benar menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita ini, maka kita perlu untuk betul-betul mempelajari prinsip-prinsip yang beliau ajarkan di dalam beragama ini. Dan puncaknya inti semua prinsip itu adalah kembali kepada tauhid. Kembali kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam beramal, dalam berucap, dalam bertindak, dalam berbuat. Jadi orang yang ikhlas ya kepada Allah SWT, ketika senang kepada siapa saja, ketika marah tetap kita ikhlas, tidak dibarengi dengan kebencian. Sebagaimana orang tua ketika pak memarahi anak, tidak dibangun di atas kebencian-kebencian yang tidak mau ketemu lagi dengan anak tersebut. Tapi ya marahnya karena memang sayang, ya ikhlas dia ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena ingin anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Kunci semua tadi, prinsip-prinsip di atas adalah harus dibangun di atas tauhid, yaitu iqrarullah bil ibadah. Harus benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan, dengan ibadah. Ma'amir maru'atun mungkuli ma'budin siwah, disertai dengan berlepas dirinya dari seluruh ya ma'bud sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata saya, wafibayani dadika yakun syekh, dan dalam penjelasan itu semuanya berkata syekh, yaitu Rabi Habibahullah ta'ala, beliau katakan at-tawhidu, adapun tauhid, wa aslul usul, merupakan prinsip dasar dari semua pokok prinsip. Wa idza kana nasi usulan wa usul, ya. Nah, dan apabila nyata manusia memiliki prinsip wa usul dan usul, dan prinsip dari semua pokok ya yaduna hawlaha, berkisar di atas pokok prinsip tersebut, beredar di atas prinsip tersebut. Dan fa'inna aslan usul indal amliya, yang menjadi prinsip dasar pokok dari seluruh ya prinsip menurut pengalami akan di sisi pengalami ahli sholat dan sholat wa'in jasa dan tiba umat, dan juga menurut para pemimpin-pemimpin berpokok dari umat ini minas sahabati al-kiram, dari kalangan para sahabat yang mulia. Wa man ittaba'ahum, dan siapapun yang mengikuti jejak mereka bi ihsan, dengan cara ihsan. Inna aslan usul indahum wa tauhid, bahwasanya pokok dan seluruh prinsip-prinsip menurut mereka atau bagi mereka adalah at-tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'ala syai'a wahidan. Jadi menjadikan satu hanya tunggal, betul-betul mengesakan, mengifradkan siapa ini? Tauhidullah berarti mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh penghambaan kita. Dalam sholat kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah puasa kita lakukan betul-betul hanya untuk Allah. Apalagi dalam thalabul ilmi, ya, kita belajar agama ini harus betul-betul kita dasarnya dengan apa? Niat lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena teman, bukan karena fulan, bukan karena Allah, bukan karena orang tua. Orang tua ya, nah, bukan karena dipaksa orang tua, tapi karena memang kita ingin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada hubungannya dengan orang tua. Kita sebagai anak adalah dalam rangka kita diwalidain, berbakti kepada orang tua dengan cara belajar agama Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari syariat Allah SWT, sehingga anak ini yang nantinya akan mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan apa? Al-Quran, ya, dengan Al-Quran ini harus menunjukkan berjuang untuk mendapatkan Al-Quran. Kemudian rahimani wa rahimakum jami'an, tentunya harus dibarengi dengan adab wal akhlak, kemudian berusaha untuk terus kita ya menjadi ahli Al-Qur'an, ya menghidupkan malam ketika manusia tidur, kita tidak terus bablas tidur ketika manusia kan makan, terus kita juga tidak terus makan dan minum terus, tapi ada waktu-waktu yang kita fokuskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makanan, apakah puasa, ayamul bayt, ataukah puasa Senin Kamis, ataukah puasa ya Daud misalnya. Ada puasa Daud, ya puasa Daud. Gimana cara puasa Daud? Puasa Daud? Gimana puasa Daud? Gimana? Adil? Ya? Gimana? Ya? Cara puasa Nabi Daud gimana? Puasa apa? Cara puasa Nabi Daud kenapa? Puasa satu hari puasa, satu hari berbuka itu puasa ya Nabi Daud. Nah, kalau ayam lebih puasa bulan terang, tanggal berapa? 13, 14, 13 ini. Ya, jadi boleh puasa ini, boleh puasa itu, boleh juga Senin Kamis. Nah, Senin Kamis saat di mana setiap hari tersebut amalan Bani Adam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, nikmat tauhid, diterima amal ibadah. Namun ada yang dikecualikan, kecuali dua orang yang bainahum masyadda, ya, yang terus berseteru bertikai, ya, mempertahankan dendam amarah yang tidak henti-hentinya. Nah, Allah tidak akan menerima kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an yastalih, apabila dia mau berdamai, membuka ya, berdamai menyambung kembali. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa ya'fu wa yashfahu, ya ketika Allah membahasnya Allah Subhanahu wa taala ya'fu, Allah Maha maaf, ya, dan jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan ya'fu wa yashfahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ya'fu, Maha Maafkan, ya. Juga Maha Kuasa. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya bersumpah untuk memutuskan hubungan dengan Mistah. Kenapa? Karena Mistah ikut hadir dalam apa? Hadis Ibki. Terbawa isu berita orang munafikin yang menuduh bukan kepada Ummul Mukminin putri Abu Bakar sebagai istri Rasulullah SAW. Bagaimana tidak beratnya ya anak yang bersih dari dosa atau Aisyah radhiyallahu anha yang tidak melakukan apa-apa fitnah ya melanda dihembuskan oleh munafikin. Berat ya, sifat dasarnya berat. Terlalu bahkan keluarga bahkan saudara ikut hanyut dengan fitnah. Berat sampai bersumpah untuk memutuskan hubungan, tidak memberikan apa-apa kepada ya saudara yang ikut hanyut dalam fitnah. Tapi Allah SWT memerintahkan untuk ya'fu wa yastahu. Nah, karena Allah Maha Maaf dan Allah berkuasa, ya, dan Allah menyayang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ayat ini turun, beliau segera menyambung hubungan. Subhanallah. Apa? Betul mengikuti apa yang menjadi sifat Allah Taala dan juga segera jiwa besar berlapang dada matang. Kemudian yang tadi sempat tegang beres. Nah inilah hingga para sahabat wakaf berada di hadapan nas Allah Subhanahu Wa Taala di bawah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena betul-betul berpegang teguh bukan sekedar lisan, ya, tetapi lahiriah dan batinnya. Kita bersiap tunduk kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup bersama tidak lepas dari adanya godaan setan, dari adanya ujian, dari adanya yang kemasukan kemasukan setan atau kesetanan mungkin. Tapi di situ kita diperintahkan untuk menarik, mengajak ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip dibahas, dijelaskan, dicontohkan dan telah diamalkan dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahmu warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehidupan para sahabat itu berubah 100% dari kehidupan yang sebelumnya sebagai kaum jahiliyah, ego, ya, amarah, nafsu, syahwat dan sebagainya, kejahatan, kebaliman, mereka menjadi orang-orang yang lembut hatinya, mereka menjadi orang-orang yang tak pemberani tapi lembut hatinya, ya, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlomba dalam kebaikan karena semuanya menginginkan jannah Allah Subhanahu Wa Taala dan ampunan. Baik. Dan agama para nabi dibangun di atas tauhid, ya, di atas nabi tersebut. Nah, tunggu nama anbiya dan juga pemimpin umat ini di kalangan para sahabat yang mulia dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maksudnya, inna asal usul indahu wa tauhid. Al asal indahnya umma, nabi asal dan juga prinsip bagi kita, prinsip ini kata Syekh. Alladzi ja'a bihi jami'ul anbiya, yang telah dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam wa alaihi tadur kulil ibadat ibadat, dan di atas nabi ini beredar atau berputar seluruh peribadatan. Fal ibadatu, maka ada ibadah apa saja bentuknya, innama hiya ta'kidun li hadzal asl, hanyalah semua pengembangan itu sebagai ta'kid untuk prinsip yang amat sangat mendasar ini, yaitu apa? Tauhidu, dari wahada'i wahidu tauhidu. Nah, bukan begini rahimani wa rahimakullah jami'an, maka tampillah para imam, para ulama yang memperjuangkan prinsip-prinsip tadi, menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah, menyampaikan kepada manusia, ya, apakah menyenangkan bagi mereka, apakah berat bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, maka disampaikan semua itu agar manusia selamat, agar manusia kembali. Bahkan kalau ada yang mempelopori untuk, ya, nah, melakukan berbagai macam penyimpangan atau kesesatan, bukan dengan menjual ayat-ayat atau membuat hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang palsu atau lemah yang tidak ada asal usulnya, maka bangkitlah para ulama membersihkan agama yang murni ini dari berbagai macam dakhil yang dimasukkan oleh ahlul ahwal bid'ah wal fitan, membersihkan berbagai macam kemustaan-kemustaan yang dinisbahkan kepada agama ini. Nah, sehingga tetap jelas syariat yang mulia dan agung ini bagi manusia yang datang berikutnya, karena ada yang terus, ya, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan juga mencegah mereka dari kemungkaran. Allah SWT mengatakan di dalam ayatnya menghitab para sahabat, kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, katalah kalian sebagai, ya, manusia terbaik, umat terbaik yang diinginkan kepada manusia, sifat kalian adalah tak tu'min, tak mungkin Nabi Muhammad menyembahkan kepada kebaikan watan hulah yang mengingat dan mencintai dari perkara mengingat watan hulah ini dan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah lakukan alam diri ma'amud Allah watan hulah yang mengingat ini merupakan asbabul khairiyah. Menjaga prinsip ini oleh para ulama yang dalam mereka membela al-Islam wa sunnah. Baik. Sama ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rajul, seseorang yasum wa yusalli, puasa terus, sholat terus, bahkan wa taqib, dia terus beritikam, ya, tidak lepas dari ibadah-ibadah ini. Bagaimana dengan seorang yang melakukan tadi puasa, sholat, i'tikaf, apakah dia itu lebih mencintai aham nilainya atau yang berkalamu fi ahlul bid'ah, ataukah orang yang berbicara memperingatkan manusia dari aham bid'ah lebih kamu cintai, wahai imam? Maka apa jawab Imam Ahmad? Maka tidak, ya, sama sama dengan orang itu puasa dalam masih sholat wa'atakab dan dia beretikab fa'illillah wa'i nafsu, maka sesungguhnya hanyalah ibadah tersebut untuk dirinya. Manfaat ibadah tersebut asalnya, ya, berbuat baik pasti manfaat. Ya, informasi tidak kepada Rasulullah SAW manfaat. Ya. Tetapi kata beliau, manfaatnya Allah manfaat berbeda. Apabila seseorang yang memberikan kebaikan ini itu bisa minta di sholat puasa, ya, di ketika untuk ibadah yang lainnya, dan dia pun berbicara tentang agama dan melibatkan manusia dari bahaya yang penyimpangan. Seperti sekarang merebak misalnya fitnah, nah hizbiyah di tengah-tengah manusia, hizbiyah kaum muslimin yang memiliki pemikiran-pemikiran takfir, ya, yang mengajak ya bersatu padu dengan segala macam kebid'ahan. Taib dan ulama sudah sabar memperingatkan mereka, Nah, yang mudah-mudahan ada di antara mereka yang akhirnya menyatakan tobat-tobat sebagaimana baru-baru ini baru sadar bahwasanya ya, taib fulan ini berbahaya, berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Nah, sebagai antek musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya, wahai dulu memuji, padahal ahli sunnah ya, sibat ahli sunnah gimana tahu akan bahaya. Nah, sosok yang ditokohkan ini dianggap sebagai pahlawan Islam. Sudah, kemudian ketika ada doa atau khair yang istiqamah sama menyatakan terwujud tobat ya, dan kemudian membela bila tauhid dakwah tauhid, dakwah para ulama tauhid, dakwah sunnah, karena bahkan jami'an dengan sebab dakwah perjuangan para ulama yang menyebarkan tauhid ini alhamdulillah terasa ya, barokah rahmat menyebar, bukan di negeri tauhid, di negeri sana saja kaum muslimin yang semuanya terpuruk dalam hizbiyah, dalam tahayul, bid'ah, khurafat, bahkan sudah bercampur baur perbuatan mereka, ya, bahkan peribadatan mereka dengan bau-bau kemusyrikan, kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan sebagian mereka yang menang sunnah dari keterpurukannya kembali kepada dakwah yang lurus, dakwah yang hak. Tersebarlah sunnah, hiduplah sunnah, baik, tersebarlah tauhid. Baik, asbabul khair. Kita menginginkan hal ini juga dinikmati oleh banyak manusia, ahli, saudara, keluarga, saudara, teman, atau yang kita kenal, atau yang ingin berbuat baik kepada kita. Maka, kalau sudah jalan dakwah, kita memiliki semangat sebagaimana sang guru sholat ribuan manusia. Baik, di samping mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, juga mereka qaim, bangkit untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang membahayakan agama dan dunia mereka, seperti membahayakannya apa yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal bidah. Ya, ramai beberapa saat yang lalu apa gerakan ISIS, Daesh, teroris, Wahabi. Mudah-mudahan yang pernah memporak-porandakan yang menjadi sumber hancurnya negara-negara muslim itu malah tidak pindah ke negeri kita. Kalau menjadi target negeri kita, negeri muslimin, kaya raya, besar, luar biasa. Kalau seandainya ada yang terbawa pemikiran-pemikiran takfir jihad yang salah kaprah ini, tidak mustahil ibu kota ribut dengan berbagai macam, nah, rudal, bom, kemudian perang, nah, suku para rakyat perang, nah, antara satu dengan yang lainnya, banyak muslimin, rakyat dengan rakyat, rakyat muslim dengan rakyat muslim, rakyat dengan pemimpin yang muslim, bagaimana akan bebas beribadah, akan nyaman beribadah, bagaimana akan siapa mengurus untuk beraktivitas berbagai macam urusan dengan berbagai macam profesinya. Sekarang lagi pada gigit jari orang-orang yang sudah berantakan kondisi negerinya. Dulu walaupun misalnya ya cuma minum secangkir teh atau kopi, ya, tidak makanan-makanan yang mewah, tidak benar-benar merasa nikmat. Tapi kumpul keluarga, Aisyah ada, anak cucu kumpul. Ketika sudah kemakmuran, ya, seperti Suriah, Yaman, mana lagi Libya, ya, Palestina yang tidak selesai-selesai, dan berbagai macam negeri, Irak betul-betul mereka kehilangan nikmat yang dulu mereka rasakan. Nah ini kemudian temannya dakwah tauhid jangan sampai. Nah ketika jauh dan prinsip-prinsip pendidikan yang bangkit memperoleh manusia untuk yang benar hak agama dan negerinya adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun salafiyun. Maka dulu ketika penjajahan Prancis di Aljazair yang menjadi ya tarikh untuk mereka hancurkan, mereka lemahkan, mereka binasakan adalah yang pertahankan yang terjadi tauhid pelajari sunnah, karena mereka tahu kalau ini terus ya berkembang manusia kembali kepada agama yang benar, Islam jaya, muslimin akan sadar. Mereka tahu sehingga ada yang terus mereka bantai, mereka kejar sampai ada yang digodok ya, direbus, digodok di atas air panas bahkan minyak mendidih. Tapi pahlawan-pahlawan Islam, pejuang-pejuang Islam yang alhamdulillah terbina tauhid, mereka tidak mundur. Mereka memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membela agamanya, membela negerinya, yang kemudian tercatat dalam sejarah bahwa mereka bukan orang yang menjual negeri, bukan kaum opportunis yang menjual negerinya, menjual rakyatnya, menjual bangsa untuk kenikmatan sesaat. Nah, musuh dan bangkit itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka Imam Ahmad sabar walaupun abad di penjara, mulai disiksa berganti-ganti khalifah, berganti-ganti khalifah, beliau keluar masuk penjara yang tadinya ulama didatangi dari mana-mana, tidak bisa mengajar walaupun satu hadis, dan karena belum apa jahatnya kebid'ahan. Tapi ketika sabar, Allah berikan pemimpin yang kemudian membela sunnah. Kemudian apakah dendam kepada orang-orang yang tadi ya zalim kepada Imam Ahmad? Nah, Imam Ahmad memaafkan para pemimpin karena mereka ya terbawa syubhat-syubhat al-ahwal bid'ah. Kemudian sebagaimana Syekh Hadis sedang keluar masuk penjara, bahkan meninggal dalam penjara, ketika dibebaskan bahkan kodi ya hakim itu mengeluarkan kepada Syekh Hadis untuk apa yang bisa dia lakukan atau pemimpin lakukan untuk membalas kepada mereka yang terus buat makar untuk mendolimi, membuat jahat kepada Syekh Hadis. Beliau tidak ada urusan pribadi, beliau tidak ada urusan dapat dendam ya, terhadap orang yang jahil, bahkan yang mengikuti syubhat dan hawanya ya, tidak. Beliau sabar. Yang terpenting adalah tersampaikannya al-haq, kemudian kembalinya dan sabarnya manusia mengikuti tauhid dan dakwah. Ini para ulama dan para imam di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lain kesempatan Imam Ahmad mengatakan, iyyaka wa'budu, ya jauhilah oleh kalian seperti tokoh ahli di sini, tokoh dari ahli bid'ah diperlihatkan. Kalau sekarang yang banyak mempengaruhi pemikiran para pemuda adalah kitab-kitab Said Kutub, kitab-kitab Hasan Al-Banna, kitab-kitab Jamaluddin Al-Afghani, kitab-kitab siapa lagi ya, Abdullah Azam dan lain sebagainya, yang mempengaruhi mereka untuk berpikir takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyesatkan, tapi tidak dibangun di atas hujjah wal burhan yang dibenarkan. Para ulama mengingatkan ya, juga diingatkan bahayanya penyimpangan-penyimpangan sufiyah al-sawur yang kemudian jadi alat penjajah dari zaman ke zaman, torekat-torekat yang ini jadi alat penjajah. Nah, dihidupkan acara-acara syekiat berbau syekit, berbau syekit, kelihatannya diajak untuk mencintai solihin dengan keliling-keliling ziarah berbagai macam makam-makam yang dikeramatkan, padahal Ikhwanuddin dibalik itu ya, mereka tunggangi, kemudian mereka disesatkan dan tersesat banyak manusia. Bukan dilarang ziarah kubur, tapi cara yang tidak syar'i yang diingkari oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Diingatkan tentang tauhid, diingatkan tentang sunnah, dan diingatkan tentang bahaya syirik, diingatkan tentang bahaya bid'ah, agar manusia sadar kembali kepada agama Allah mengingatkan ibu suami dan seandainya kata beliau iya sakat ba'alka amin akan berdiam wa sakat tu'ala dan apabila aku diam kamu diam, saya diam ya. Maka ya'rifu jin as-sahih dan sahih, maka kapan orang yang bodoh akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sakit, mana yang cacat. Jadi kita disampaikan ini hujjah yang thabitah min Nabi. Ini adalah riwayat-riwayat yang lemah bahkan makdubah dusta. Karena ya, kadang satu orang sampai 14 ribu dia palsukan hadis-hadis. Gimana enggak tersesat manusia 14 ribu hadis. Ada yang taubat, saya ya sebelumnya ketika ya hawa nafsu ya, menyelimuti dirinya sampai memalsukan hadis Nabi berapa? 14 ribu. Kemudian diikuti yang repot, apalagi yang mengikuti adalah orang-orang yang fanatik. Nah, fanatik. Nah, ini kalau sudah terdoktrin atau tercuci otak, terkapori otaknya, diajak untuk berpikir benar, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Walaupun lampu yang busuk yang salah disalah, kalau sudah cara berpikirnya mudah-mudahan dulunya Rafidah, dulunya orang sufi, susah diajak sadar kembali. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT atas taufik yang Allah berikan untuk memilih mana yang hak, yang benar-benar di atas hujjah wa dalil sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, dan mana yang batil. Karena kadang-kadang ada kaidah-kaidah yang membuat kemudian disisipkan, dimasukkan ke dalam barisan al-sunnah, akhirnya mempengaruhi semuanya, akhirnya tidak sedikit di antara lagi yang pengaruh-pengaruh dengan pola-pola pahadjadi ini terjadi sampai sebagian kaum muslimin apa yang dianggap tidak sama dengan mereka mau sholat Jumat, gak boleh sholat Jumat di masjid, kamu segini gak boleh sholat Jumat, ini terjadi. Ini di zaman ini ya, gak jauh. Maka bersyukur atas nikmat tauhid dan mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita lima hubungan apa yang Allah cinta dan berada kepadanya dengan berani sebab kita terus berusaha untuk mempelajari dan mengikuti bimbingan naam yang syar'i yang mengariskan dan ditinggalkan secara teruskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah al-muqtabar, apakah ulama salaf yang terdahulu atau yang masih hidup di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita dan mereka husnul khatimah. Insya Allah laqad bihadzal qadar astaghfiru wa la taqsir sallallahu alaihi wa sallam.